Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله بشكر كتابك على الله تبارك وتعالى Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah yang pada malam hari yang berbahagia ini Allah pertemukan kita secara langsung untuk pertama kalinya di kota Jambi bersama ikhwan dan akhwat, dan ini semuanya Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang mengaturnya. Sungguh ikhwan-ikhwan dari kota Jambi sudah sangat lama minta, akan tetapi qadar Allah wa ma sya'a fa'al, baru sekarang Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa memenuhi undangan antum sekalian. Barakallahu fikum. Dan semoga ini adalah majlis yang dipenuhi oleh rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, majlis yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita fadail, keutamaan-keutamaan duduk di majlis ilmu, diturunkannya para malaikat untuk duduk bersama kita, diturunkannya sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian di dalam hati kita yang duduk di majlis ilmu. Diturunkannya kepada kita rahmat dan nikmat Allah, dan dibanggakan kita kepada malaikatul muqarrabin yang ada di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Diampunkan dosa dan kesalahan kita, dan dibukakan untuk kita pintu surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini kita berbicara tentang awal surat Al-Insan di ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Fokus bahasan kita adalah ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala di awal surat Al-Insan, yaitu qawluhu tabaraka wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hal ata ala al-insani hinun minad dahr lam yakun syai'an mazkura, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira, inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk berbicara tentang tiga ayat awal daripada surat Al-Insan tersebut, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita petikan-petikan berharga daripada fawaid, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari tiga ayat tersebut. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu kita dan menjadikan ini adalah ilmu yang bermanfaat. Setiap dai yang berdakwah, setiap orang yang mengajak kepada kebaikan, fahuwa auladih, dia yang paling berhak untuk mendapatkan apa yang dia nasihatkan kepada orang lain. Setiap kita yang mengajak manusia kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar, kita wajib menyadari bahwa kita lebih utama dan kita lebih penting untuk mendapatkan nasihat amar ma'ruf nahi mungkar itu. Karena sesungguhnya semua kita tanpa terkecuali, siapapun kita dan apapun status kita di tengah kehidupan kita bermasyarakat, semua kita adalah orang yang mencari keselamatan. Dan orang yang menasihati orang lain kemudian dia melupakan dirinya adalah orang yang mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan yang luar biasa. Maka nasihat ini ana tujukan kepada diri ana pribadi sebelum ana sampaikan kepada ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kalau tidak, maka ancaman besar dan ancaman berat akan terjadi ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, di awal surat Al-Insan Allah tabaraka wa ta'ala bertanya kepada kita tentang masa-masa yang kita lalui sebelum kehidupan kita di permukaan bumi dengan firman-Nya, hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura, tidakkah telah berlalu kepada manusia, tidakkah setiap kita telah berlalu kepadanya suatu masa, lam yakun syai'an madhkura, dia adalah sesuatu yang tidak bisa disebut. Allah mengingatkan kita, hai manusia, sebelum anda Allah ciptakan ke permukaan bumi, anda adalah orang yang tiada. Kita semua sebelum Allah tabaraka wa ta'ala lahirkan dan Allah tabaraka wa ta'ala berikan kesempatan untuk bernapas di permukaan bumi ini adalah mayat. Artinya orang yang tidak ada, orang yang di dalam agama kita, di dalam nas Al-Qur'an dihitung kita adalah mayat, orang yang tidak hidup. Lawan daripada mayat adalah orang yang tidak hidup. Kehidupan ada dua, sebagaimana kematian ada dua. Kematian yang pertama adalah kematian yang sangat panjang, yaitu sebelum kita hidup di permukaan bumi. Ruh kita dari dahulu kala sudah ada. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala pernah mengumpulkan seluruh anak cucu Adam dan mengambil janji daripada semua anak cucu Adam untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa idh akhadallahu min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum qala alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengumpulkan seluruh bani Adam dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada mereka, bukankah aku adalah Rabb kalian? Semua bani Adam mengatakan bala shahidna, dan ini adalah masa-masa sebelum kehidupan kita pertama. Intinya Allah ingatkan kita, hai manusia, kamu itu sebelum hidup sekarang adalah mayat. Kamu tiada. Sesuatu yang tidak bisa disebut. Orang tua kita tidak tahu siapa kita sebelum kita lahir. Apalagi kakek dan nenek kita, apalagi sebelumnya. Persis sebagaimana kita tidak mengetahui siapa anak kita sebelum Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakannya lahir ke permukaan bumi, karena untuk kita tahu inilah anak kita. Diingatkan oleh Allah di awal surat, ingat wahai manusia, pada dasarnya kamu adalah sesuatu yang tidak ada. Kemudian Allah mengatakan, inna khalaqnal insan, sesungguhnya kami yang menciptakan manusia. Di dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin memberikan penekanan tentang nikmat penciptaan. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan manusia, hai manusia, aku yang ciptakan kalian. Inna khalaqnal insan, kami yang menciptakan manusia. Agar kemudian kita senantiasa melahirkan di dalam hati kita ubudiyah kepada Allah sang pencipta. Nikmat kehidupan dan nikmat penciptaan adalah nikmat yang tiada tara. Karena tidak ada yang bisa mengetahui ruh kecuali Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Inna khalaqnal insan, sesungguhnya kami yang menciptakan manusia, min nutfatin amsyaj, dari air yang bercampur. Dari air yang bercampur. Nabtalihi, untuk kami ingin menguji manusia itu. Allah ciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia, nabtalihi, kami ingin mengujinya. Dan ini penekanan kita pada malam hari yang berbahagia. Faja'alnahu sami'an basira. Dan untuk ujian itu kami jadikan mereka, manusia itu adalah orang yang mampu untuk melihat, mampu untuk mendengar, dan mampu untuk melihat. Inna hadainahu sabila. Apa ujian yang Allah Tabaraka wa Ta'ala inginkan? Yang Allah inginkan adalah inna hadainahu sabila. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepada manusia itu jalan. Ujiannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala terangkan kepada kita jalan, dan jalan itu ada dua. Imma syakira wa imma kafura. Boleh jadi dia mengambil jalan syukur, boleh jadi dia mengambil jalan kufur. Imma syakira wa imma kafura. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Petikan faedah pertama dari ayat ini, bahwa kita hidup di permukaan bumi ini adalah untuk diuji oleh Allah. Setiap kita tanpa terkecuali hendaknya selalu mencangkan di dalam hatinya, meletakkan di depan pelupuk matanya. Setiap hari Kita ini diuji oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena Allah menciptakan kita seperti yang Allah katakan di dalam ayat, nabtalihi, kami ingin uji dia. Jadi hidup ini adalah ujian. Orang yang sadar bahwa dia setiap hari diuji oleh Allah, dia selalu bersiap-siap di dalam setiap apa yang akan dia kerjakan. Dan orang yang lupa bahwa dia diuji oleh Allah Tabaraka wa Taala, ini orang yang lalai. Tidak ingat bahwa dia diciptakan oleh Allah ke permukaan bumi ini untuk diuji. Dan orang yang seperti ini yang akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Ketika dia tidak ingat bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Taala adalah untuk menjalani proses ujian. Di dalam ayat yang lain Allah Tabaraka wa Taala berfirman di dalam surat Al-Mulk, Tabaraka alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Maha suci Allah tabaraka wa taala, maha mulia Allah yang di tangannya kerajaan langit dan bumi, dan dia maha bisa atas segala sesuatu, yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Sadari ikhwani wa akhwati fiddin, setiap hari kita masih dalam masa ujian. Dan semua kita atau mayoritas kita yang hadir di masjid ini pernah mengalami masa ujian. Ujian kelas, ujikan kenaikan kelas dan semacamnya. Lihat bagaimana kita berhadapan dengan masa-masa ujian itu. Kita melakukan persiapan. Kita ingin mempersiapkan jawaban. Kita ingin lulus dalam ujian itu. Dan itu tidaklah ujian seberapa. Ujian yang paling penting adalah persiapan. Jawaban yang harus kita persiapkan dan lulusnya kita atas ujian yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Taala di dalam hidup. Semua kita tahu, apapun yang kita amalkan di permukaan bumi, pasti Allah tanya di akhirat. Pasti Allah Subhanahu wa Taala akan hisab di akhirat. Apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, semuanya akan ditanya oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal untuk pertanggungjawaban. Maka hidup ini adalah ujian. Yang lulus, mereka lah yang berhak untuk sampai ke surga Allah. Yang tidak lulus, mereka lah orang yang berhak untuk mendapatkan neraka Allah Tabaraka wa Taala. Dan ini hikmah, ini mungkin oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, kenapa Nabi Adam diturunkan Allah ke permukaan bumi. Kenapa Nabi Adam diturunkan Allah ke permukaan bumi? Kata beliau, anak cucu Adam tidak semua mereka berhak tinggal di surga. Anak cucu Adam tidak semua anak cucu Adam berhak untuk menghuni surga. Allah tahu. Oleh karena itu Nabi Adam diturunkan Allah ke permukaan bumi, agar di permukaan bumi anak cucu Adam ini diberikan ujian Yang berhak ke surga lulus dalam ujiannya ke surga, yang tidak berhak ke surga tidak akan lulus dalam ujian dan neraka. Liyamizallahu al-khabitha minat thayyib. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-37 kalau tidak khilaf, liyamizallahu al-khabitha minat thayyib. Agar Allah memisahkan mana yang suci, mana yang baik, dan mana yang keji, mana yang tidak baik. Dan itu hikmah kita hidup menghuni bumi ini, hikmah penciptaan kita ada di permukaan bumi. Banyak orang yang bertanya, kenapa Nabi Adam diturunkan Allah ke permukaan bumi? Kalau seandainya Nabi Adam tidak membuat kesalahan, kita akan hidup di surga. Tidak semua anak cucu Adam berhak di surga. Oleh karena itu perlu diuji, dites oleh Allah Tabaraka wa Taala dalam ujian di permukaan bumi. Yang lulus dalam ujian mereka lah yang berhak sampai ke surga Allah. Yang tidak lulus dalam ujian ini, dalam ujian yang Allah buat di permukaan bumi, mereka tidak berhak untuk sampai ke surga Allah Rabbul Izzati wa Jalla. Maka hidup ini adalah ujian. Tambahan berikutnya, ujian hidup di permukaan bumi ini ujian yang singkat, bukan ujian yang panjang. Mungkin sebagian kita merasa bahwa kalau selama hidup ini diuji oleh Allah, terlalu panjang ujian kita. Sampai akhir hayat, sampai kemudian kematian datang menjemput. Ada orang yang berusia 60 tahun, 70 tahun akan diuji oleh Allah 60 dan 70 tahun. Dia merasa ujian itu teramat panjang. Yang sebenarnya terjadi ujian itu sangat sangat singkat. Camkan ini baik-baik. Ujian yang Allah berikan kepada kita di permukaan bumi bukanlah ujian yang panjang, ujian yang singkat. Karena sebenarnya umur kita di dunia ini singkat, bukan panjang. Hidup kita di permukaan bumi ini tidak panjang. Umur yang singkat, usia kita di permukaan bumi adalah usia yang pendek. Kapan kita mengatakan pendek? Ketika kita tahu hari yang sebenarnya. Ketika kita mengetahui satu hari yang sebenarnya, kita baru tahu usia kita begitu singkat. Karena satu hari yang sebenarnya dalam hitungan kita adalah 1000 tahun. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj, Allah berfirman, wa inna yawman inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu, satu hari yang sebenarnya, hari yang hakiki, hari akhirat. Betul atau tidak? Hari yang hakiki adalah hari akhirat. Itu hari yang sebenarnya. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan kampung akhirat, dia yang sebenarnya kehidupan. Ini bukan kehidupan yang sebenarnya, ini kehidupan yang semu. Perhitungan di dalamnya bukan perhitungan yang hakiki. Perhitungan duniawi yang akan berakhir. Perhitungan yang sebenarnya, wa inna yauman 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 dalam hitungan kalian, 1000 tahun dalam hitungan kalian. Itu satu hari. Umur kita 50 tahun. Berarti ujian kita berapa jam? 1 jam lebih sedikit. Yang usianya 50 tahun mulai dari balik sampai meninggal dunia 50 tahun berarti tambah balik 15 tahun, kira-kira usianya 65 tahun. Yang wafat di usia 65 tahun, masa ujiannya 50 tahun, karena ujian dimulai dari usia balik yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di usia balik. yang wafat sekitar 60 tahun, berarti masa ujiannya 50 tahun. 50 tahun dibandingkan satu harinya akhirat, itu baru 1 jam 12 menit. 1 jam 12 menit. Berarti ujian kita hidup di permukaan ini berapa lama? Berapa lama? 1 jam 12 menit. Ini perhitungan yang sebenarnya. Ini perhitungan yang hakiki. Oleh karena itu ketika kita hadir nanti di padang mahsyar, di dalam surah Al-Mu'minun, di akhir-akhir surah Al-Mu'minun ayat 100-an, 112, 111 lebih kurang, silakan lihat. Di dalam surah Al-Mu'minun, Allah akan bertanya kepada penduduk mahsyar, "Qala kam labithtum fil ardi 'adada sinin?" Allah akan bertanya kepada penduduk mahsyar, "Kam labithtum fil ardi 'adada sinin?" Berapa tahun kalian tinggal di bumi? Allah akan bertanya kepada penduduk mahsyar, "Berapa tahun kalian tinggal di bumi, wahai manusia? Wahai jin, wahai manusia, maaf. Berapa tahun kalian di permukaan bumi tinggal? Sekarang kita akan menjawab sesuai dengan tahun yang telah kita lalui. Perhitungan kita adalah perhitungan dunia. Kita mengatakan ada yang menjawab 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Mungkin di antara kita ada orang tua kita yang telah berusia 70 tahun lebih. Kita akan menjawab 70-an tahun. Tahukah apa jawaban penduduk mahsyar di akhir? Allah mengatakan, "Qalu labithna yawman aw ba'da yawm." Penduduk mahsyar menjawab, "Kami tinggal di dunia, wahai Allah, satu hari. Aw ba'da yawm." Atau sebahagian penduduk mahsyar menjawab, "Manusia di permukaan bumi tinggal ba'da yawm, sebahagian hari saja." Maksud sebahagian hari tidak sampai satu hari. Lihat antara pertanyaan Allah dan jawaban manusia. Allah bertanya, "Berapa tahun kalian tinggal di dunia?" Tak ada seorang pun yang menjawab 50 tahun. Tak ada seorang pun yang menjawab 70 tahun. Bahkan tak ada seorang pun yang menjawab 1 tahun. Jawaban mereka, "Labithna yauman." Kami tinggal di bumi hanya satu hari. Siapa ini yang menjawab satu hari? Ini umat hidup yang pertama yang umur mereka 1000 tahun. Generasi Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam, Nabi Nuh, usia mereka 1000 tahun. "Falabitha fi qaumihi alfa sanatin illa 50 ama." Nabi Nuh itu bersama kaumnya 1000 tahun kurang 50. 950 tahun. Ini mereka hidup satu hari dan mereka akan menjawab yauman. Ternyata umur kami yang 1000 tahun itu hanya satu hari. Loh, jawaban kita bagaimana? Hah? Itu yang menjawab, yang umurnya 1000 tahun menjawab satu hari. Yang kita wafat di usia 40 tahun, jawabnya gimana? Ba'da yaum, sebahagian hari. Sebahagiannya ya gitulah, 1 jam 90 60 menit, 50 menit kalau usianya kurang-kurang dari 50 tahun. 1 jam, subhanallah. Berarti ujian kita 1 jam, gak lama. Kalau kita memakai perhitungan hari yang sebenarnya, maka kita katakan ujian ini singkat, bukan panjang. Bersabarlah sebentar. Ini yang ingin kita tekankan. Bersabarlah sebentar. Bersabarlah 1 jam, wahai ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, untuk kenikmatan abadi di akhirat. Bersabarlah 1 jam, wahai muslimin dan muslimat, untuk selamat dari api neraka yang luar biasa panasnya. Kenapa syaitan sangat rakus untuk menanamkan kepada manusia usiamu masih panjang, santai saja. Dan kenapa Allah dan Rasulnya selalu mengingatkan sebentar lagi kiamat? Karena orang yang tahu sebentar lagi kiamat akan bersiap. Dan orang yang merasa masih lama, masih lama, masih lama akan gampang ditumbuhi oleh penyakit lalai dari persiapan. Lihatlah kalau Allah berbicara dan berfirman tentang hari kiamat, Allah mengatakan sebentar lagi kiamat, sebentar lagi kiamat. Wa yaquluna mata hi. Orang Quraisy bertanya kepada Nabi SAW, kapan hari kiamat itu wahai Muhammad? Kamu selalu bicara kiamat, kiamat, kiamat, kapan dia? Qul asa ayyakuna qariba. Katakan wahai Muhammad, dia sebentar lagi. Dari Nabi Muhammad loh, Pak. Nabi Muhammad sudah disuruh oleh Allah untuk menjawab orang Quraisy, qul asa ayyakuna qariba. Katakan sebentar lagi dia akan datang kiamat itu. Nabi Muhammad SAW mengacungkan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah seraya berkata, Bu'ithu wa sa'atu kahataini. Diutusnya aku dan hari kiamat bagaikan dua jari ini. Diutusnya aku dan hari kiamat bagaikan dua jari ini. Sudah berlalu 1400 tahun lebih loh, antara dua jari jemari Rasul kita tercinta SAW yang diacungkan pada hari ini. Di dalam surah Al-Ma'arij Allah mengatakan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka menganggap dan memandang akhirat itu masih lama, masih jauh. Wa narahu qariba. Kami memandang kiamat itu sudah dekat. Jadi Allah selalu mengingatkan kita, sebentar lagi kiamat. Sebentar lagi kiamat, apalagi di zaman kita sekarang. Yang hampir semua ciri-ciri kiamat kecil sudah ada. Hampir semua ciri-ciri kiamat kecil sudah ada. Tinggal segelintir kecil lagi ciri-ciri kiamat kecil yang belum ada. Setelah itu akan datang ciri-ciri kiamat besar. Kita umat akhir zaman. Kita umat episode yang terakhir. Kalau sudah episode yang terakhir biasanya apa? Selesai. Kita di episode yang terakhir. Maka yang ingin kita ingatkan berhubungan dengan ayat ini adalah ingat bahwa masa ujian itu tidak panjang. Masa ujian itu sangat singkat. Bersabarlah sejenak atas godaan syahwat untuk menikmati apa yang tidak Allah halalkan. Bersabarlah sejenak hanya sesaat untuk hadir di dalam apa yang Allah wajibkan dan ditambah dengan hal-hal yang akan mengokohkan dan menguatkannya dengan amalan-amalan sunnah dalam satu jam dalam kehidupan kita yang sebenarnya, agar dengannya kita sukses ketika nanti dihisab oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Nabatalihi, kami akan uji manusia itu. Ini yang paling penting di dalam ayat ini, bahwa hidup kita di dunia ini dari awal baligh sampai akhirnya malaikat menjemput nyawa kita adalah untuk mengalami proses ujian. Jangan lupakan itu. Kalau kita lupa, kita akan sembarangan ngomong. Kalau kita lupa, kita akan sembarangan lihat. Kalau kita lupakan, kita akan sembarangan dengar. Tapi kalau kita ingat, omongan akan terkontrol. Pandangan mata akan terkontrol. Pendengaran telinga akan terkontrol. Kalau kita selalu menghadirkan bahwa kita selalu dalam proses masa ujian sampai akhirnya ada malaikat mau datang menjemput. Faja'alnahu sami'an basira. Untuk ujian itu kami jadikan manusia bisa untuk mendengar dan bisa untuk melihat. Di sini ada dua nikmat yang Allah sebut. Nikmat yang pertama, nikmat apa? Penglihatan. Nikmat yang kedua adalah nikmat pendengaran. Dan ternyata dengan kedua nikmat inilah kita mengetahui kehidupan kita di permukaan bumi. Dengan kedua nikmat inilah Allah Tabaraka wa Taala menyampaikan kepada kita segala jenis ilmu, segala jenis bentuk jalan-jalan yang ada di permukaan bumi, semuanya diterima oleh manusia hanya dari dua hal. Kalau tidak dia terima melalui mata, kalau tidak dia terima melalui telinga, atau dia gabung kedua-duanya. Ilmu hanya masuk, baik ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang tidak bermanfaat dan mudarat, semuanya masuk kalau tidak melalui mata, kalau tidak melalui telinga, atau kedua-duanya. Tak ada yang lain. Tidak akan ada ilmu yang masuk ke dalam diri kita melalui tangan. Tidak akan ada ilmu yang masuk ke dalam diri kita melalui mulut, lisan, enggak ada. Ilmu masuk melalui mata dan telinga. Allah memberikan manusia modal hidup ada tiga. Modal yang terbesar dalam hidup kita untuk hidup di permukaan bumi, penglihatan, pendengaran, dan hati. Penglihatan, pendengaran, dan hati. Penglihatan dan pendengaran untuk tempat masuknya ilmu. Hati untuk nampung. Menampung datangnya ilmu ini. Wadahnya adalah hati. Sekaligus hati kemudian menjadi pemimpin yang akan memerintahkan seluruh anggota badan untuk berbuat. Di sini Allah baru menyebut dua nikmat. Nikmat yang pertama, nikmat penglihatan. Nikmat yang kedua, nikmat pendengaran. Di mana Allah menyebut nikmat yang ketiga? Allah menyebut nikmat yang ketiga di ayat yang ketiga. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami tunjukkan kepada manusia dua jalan. Pertama, jalan syukur. Yang kedua, jalan kufur. Silahkan dia memilih. Yang memilih siapa? Hati. Yang memilih jalan itu adalah hati. Maka di dalam ayat yang ketiga Allah menyebut nikmat yang ketiga, nikmat yang terbesar, bahkan lebih besar daripada penglihatan dan pendengaran. Di mana manusia memilih dengan hatinya jalan mana yang akan dia tempuh. Karena Allah mengatakan imma syakira wa imma kafura. Manusia itu silakan memilih, apakah dia akan memilih jalan syukur atau dia akan memilih jalan kufur. Siapa yang memilih itu? Manusia. Manusia pakai apa memilihnya? Pakai hati. Maka di sini Allah menyebut nikmatnya yang ketiga, nikmat besar yang ketiga, yaitu nikmat hati. Yang dengan hati itu manusia memilih. Kita undur sejenak bahasan ini untuk kita mengambil firman Allah Tabaraka wa Taala, inna hadainahu sabil. Sesungguhnya kami tunjukkan kepada manusia jalan. Jalan ini maksudnya dua jalan, bukan satu. Karena setelahnya Allah mengatakan syakira au kafur, jalan syukur atau jalan kufur, berarti dua jalan. Ini senada dengan firman Allah Tabaraka wa Taala, Rabbul Izzati wal Jalali, dalam Al-Quran surat Al-Balad Ayat yang ke-10, wahadainahu najdain. Wahadainahu an-najdain. Kami tunjukkan kepada manusia dua jalan. Bukan satu jalan. Kami tunjukkan kepada dia dua jalan. Ini jalan yang pertama, ini jalan yang kedua. Inilah dia ujian kita. Di hadapan kita setiap hari kita disuruh memilih, ambil jalan syukur atau ambil jalan kufur. Setiap hari, bahkan setiap gerakan kita, Allah suruh kita memilih, memilih gerakan syukur atau gerakan kufur. Setiap pandangan mata, Allah suruh kita memilih pandangan mata orang yang bersyukur atau pandangan mata orang yang kufur. Setiap hendak melangkah, Allah suruh kita memilih langkah orang yang syukur atau langkah orang yang kufur. Setiap mau mendengar sesuatu, Allah suruh kita pilih pendengaran orang yang syukur atau pendengaran orang yang kufur. Sudah ada aba-aba dari panitia, Ustaz, break sebentar. Persiapan sholat isya. Baik, kita break dulu sebentar. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat isya bi'idznillahi azza wa jalla. Sallallahu alaihi wasallam. Wa barakallahu anama alaihi wa alihi wa sahbihi.